Mitra Bisnis, Jawa Pos menulis, banyak putusan pengadilan bahkan di tingkat MA yang cacat demi hukum karena tidak mencantumkan perintah untuk eksekusi seperti yang diwajibkan KUHAP, sehingga putusan tersebut menjadi batal demi hukum. Ada juga putusan yang seharusnya batal demi hukum karena salah menulis nama terdakwa. Untuk membicarakan hal tersebut, saat ini kami telah tersambung dengan pengacara Taufik Basari. Pak Taufik, apa komentar Anda? Ya, pertama terhadap adanya kesalahan-kesalahan tersebut harus ada satu perbaikan mendasar yang dilakukan oleh Mahkamah Agung, ya. Jangan sampai di masa mendatang ketika sudah diketahui adanya beberapa kesalahan-kesalahan seperti ini, tetap saja terulang kembali. Nah, ini tidak boleh terulang kembali. Artinya harus ada perbaikan yang mendasar. Nah, yang kedua, untuk perintah langsung ditahan bagi putusan Mahkamah Agung itu sebenarnya tetap bisa dieksekusi meskipun tidak ada pernyataan demikian. Karena untuk putusan MA itu sudah inkrah, sudah berkekuatan hukum tetap. Sehingga ketika orang sudah dinyatakan dipidana sekian tahun, anggap, nah berarti pidana tersebut harus dijalankan, artinya harus dieksekusi. Dan yang jadi masalah kan jika kemudian untuk putusan yang belum inkrah, sementara orangnya itu sudah ditahan, sedang ditahan, sementara masa penahanannya mau habis dan sebagainya, nah itu yang menjadi masalah. Apakah kemudian orang tersebut meneruskan penahanannya atau tidak, nah itu yang harus dicermati. Tapi kalau soal apakah bisa dieksekusi atau tidak, untuk putusannya inkrah itu bisa tetap dieksekusi. Berarti boleh dikatakan kalau KUHAP ini tidak berlaku untuk keputusan yang dibuat oleh MA ya Pak? Ya, jadi kan yang jadi soal sekarang saat ini adalah apakah putusan yang tidak ada perintah seperti itu dapat dieksekusi atau tidak. Nah, sebenarnya bisa. Nggak, tidak terlalu masalah gitu ya. Walaupun seharusnya untuk lebih lengkapnya dicantumkan. Yang jadi masalah itu apabila misalnya salah orang, seharusnya bukan orang yang dibawa ke persidangan tapi orang lain yang disidangkan. Nah, itu substansial. Jadi untuk hal-hal yang masih bisa ditolerir sepanjang itu tidak secara substantif pelanggaran KUHAP-nya, itu masih memungkinkan. Karena gini, tidak mungkin juga kita melepaskan seorang yang sudah dinyatakan bersalah dan dia sudah inkrah akibat hal-hal yang tidak substansial. Ada saran Pak, tindakan apa yang harus diambil MA terkait hal ini? Seperti yang tadi saya bilang di awal, yang paling pertama adalah Mahkamah Agung harus menelusuri semua putusan-putusan yang memang dianggap tidak memenuhi KUHAP secara menyeluruh gitu ya. Kemudian dapat dipilah mana yang dia akan berakibat ke substansi dan mana yang hanya minor, kesalahan-kesalahan kecil, pengetikan kecil dan sebagainya yang dalam beberapa hal karena dia sudah terjadi dan demi keadilan dan kepastian hukum, maka itu masih bisa ditolerir. Jadi kita harus pisahkan nih mana yang masih bisa ditolerir, mana yang dia substansial. Nah, temuan Prof. Yusril ini kan cukup menarik. Jika memang ternyata cukup banyak, ya berarti ada masalah di situ. Tapi kalau kejadiannya 1-2, untuk putusan-putusan tertentu itu bisa dikaji. Apakah dia substansial atau hanya kesalahan-kesalahan minor yang karena substansinya itu harus kita tetap jaga di soal penegakan hukum, keadilan, dan kepastian hukum, maka masih bisa ditolerir. Jadi itu yang paling penting. Tidak berarti bahwa untuk putusan-putusan yang memuat kesalahan minor itu lantas berujung pada putusan tersebut batal demi hukum. Okay. Tapi tetap ke depan itu harus diperbaiki, tidak boleh dibiarkan. Demikian pengacara Taufik Basari, saya Wendy Lim.